Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat kana Rasulullah SAW yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktubatin, artinya adalah Rasulullah SAW yuhallilu, artinya yarfa'u sautahu bihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya ketika membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan wa lahul sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisin lahuddin wa lukarihal kafirin. Qauluhu yuhallilu bihinna ay yarfa'u sautahu bitilkal kalimat. Rasulullah mengeraskan, meninggikan suaranya ketika membaca kalimat-kalimat ini. 6. Jadi ini termasuk zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah sholat 5 waktu. 6. Setelah istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'u dzal jaddi minkal jaddu. Naam. Ya. Rasulullah mengeraskan suaranya. Kita lihat bahwasanya tentu naam para huffaz, ya adik-adik semuanya, naam jangan meninggalkan zikir setelah salat ini. Dibiasakan jangan ngobrol setelah selesai salat. Baca zikir-zikir yang telah kita hafal ini, dan kemudian zikir-zikir yang lainnya juga. Salah satu daripada manfaat atau fadilah daripada zikir adalah 6. Salah satunya adalah al-hirzu minasyaitan fi dzalikal yaum hatta yumsi. Menjaga zikir-zikir seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, salah satu di antaranya adalah akan bisa menjadi benteng dari syaitan pada hari tersebut. Nah, seseorang yang tidak menjaga dirinya dari zikir, maka akan mudah dia terkena dan menenang terkena oleh syaitan, terpengaruhi oleh syaitan, bahkan masuk kepada dirinya syaitan. 6. Ya. Kemudian perbuatan-perbuatannya sering ditunjukkan dan digoda oleh syaitan. Mari kita lihat syarah daripada hadis ini, hadis Mughirah dan hadis Abdullah bin Zubair. Hadis yang pertama, hadis Abdullah, hadis Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah SAW apabila setelah selesai melaksanakan sholat dan salam, beliau membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Hadza aidan tafwidun ila Allah azza wa jalla. Ini berupa penyerahan diri kepada Allah azza wa jalla. Apa artinya Allahumma la mani'a lima a'taita? Ya Allah, tidak ada yang menghalangi terhadap apa yang Kau beri. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Allah menghendakinya, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana ataa'u rabbika mahdzura. Apa saja yang diberikan oleh Rabbu, tidak akan menjadi mahdzur, tidak akan menjadi terhalang. Seorang diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun saudara-saudaranya tidak suka, iri, dengki, tetap tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ketika seseorang diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa harta benda yang banyak, walaupun manusia tidak menyukainya, walaupun saudara-saudaranya tidak menyenanginya, tetap tidak akan ada yang bisa menahan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang Kau larang. Sebaliknya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi kepada kita sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahan. Tidak akan sampai kepada kita. Ini juga sama termasuk bentuk penyerahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ataka Allah la ahadun yamna'uhu. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalanginya. Tidak ada, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepadamu, maka tidak ada yang akan bisa memudaratkan kepadamu. Wama manaka la ahada yu'tika iyyahu. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang engkau untuk mendapatkan sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kepadamu. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, Rasulullah mengatakan, wala mu'tiya lima manata. Fa idza amanna bihadza faman nas'al al-'ata. Kalau begitu, kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah, kalau kita mengimani hal ini, tidak ada yang bisa menahan terhadap apa yang Allah berikan, tidak ada yang bisa memberikan terhadap apa yang Allah larang. Kalau kita imani hal ini, fa idza amanna bihadza, apabila kita imani ini, tidak ada yang bisa menahan seorang pun terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi terhadap apa yang Allah larang dan tahan dari kita. Kalau begitu, kita imani hal ini, faman nas'al al-'ata, kepada siapa kita meminta pemberian itu? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini, tidak ada yang bisa melarang terhadap apa yang Kau berikan. Tidak akan ada yang bisa memberikan kepadamu terhadap apa yang Kau larang, ya Allah. Kalau begitu, kepada siapa kita harus meminta segala sesuatu ini? Kepada siapa kita meminta segala kebutuhan kita? Apa yang kita inginkan? Tentunya jawabnya apa? Minallah. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Famin minallah, maka semuanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Idza amanna bi annahu la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana', apabila kita mengimani bahwasanya tidak ada orang seorang pun yang bisa menahan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan terhadap apa yang Allah larang, idzan la nas'alul 'ata illa minallah. Tidak, kalau begitu kita tidak meminta sebuah pemberian kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senang apabila hamba-hambanya meminta selalu kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala senang kalau hamba-hambanya ini selalu meminta kepadanya. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak sama dengan manusia. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kalau manusia dimintai terus-menerus, lama-kelamaan, atau ada satu saat akan murka kepadanya. Tidak senang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha karim, maha dermawan. Maka kita selalu, ketika kita selalu meminta kepada Allah, Allah makin senang kepada kita. Karena permintaan kita kepada Allah terhadap apa yang kita butuhkan itu merupakan ibadah. Nah, ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tertawa ketika mendengar seorang hamba mengatakan Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Karena dia mengetahui kata Allah tidak ada yang bisa mengampuni dosa tersebut kecuali aku. Nah, ya. Allah tertawa ketika mendengar seorang hamba mengatakan Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah katanya. Nah, demikian disebutkan dalam hadis. Nah, demikian juga dalam hal-hal ini. Nah, Rasulullah mengajari doa zikir setelah salat mengatakan Allahumma la mani'a lima 'ataita wa la mu'tiya lima mana'ta, nam wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nam, ya. Rasulullah mengatakan hal ini di dalam zikirnya setelah salat, nam tidak ada yang bisa memberikan kepadamu terhadap apa yang Allah larang dan tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang Allah berikan. Kalau begitu kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin, "Lidan la nas'alu 'ata'a illa minallah." Kita tidak meminta suatu pemberian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu annahu law a'tana fulanun syai'un, nam falladhi qaddara dzalika huwa Allah. Dan kita mengetahui kalau seandainya ada seseorang memberi kepadamu sesuatu pemberian, maka kita yakini, falladzi qaddara dzalik, maka yang menakdirkan hal itu, si fulan memberikan sesuatu kepadamu, nah yang menakdirkan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang jalannya melalui si fulan. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepadamu. Nah, hakikatnya walladzi sayyarahu nam hatta yu'tina huwa Allah. Zat yang nam membuat dia merasa ingin memberikan kepada si fulan itu sampai dia bisa mampu memberikan kepada kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa illa mujarradus sabab, sedangkan orang yang memberikan kepada kita itu cuma sebab saja. Semua pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin nahnu ma'murun, tetapi kita semua yang diberikan, yang diberikan itu ma'murun, diperintahkan bi'an nasykura man sana'a ilaina ma'rufan. Tetapi kita diperintahkan untuk bersyukur, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat kepada kita kebaikan. Nah, walaupun hakikat pemberian yang datangnya dari jalan si fulan itu takdir Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya sampai si fulan memberikan kepada kita. Nah, tetapi kita dituntut untuk berterima kasih, bersyukur kepada orang yang memberikannya. Nah, karena Rasulullah mengatakan man sana ilaina ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat kepada kita suatu kebaikan, maka balas kebaikan tersebut. Nah, balas kebaikan tersebut. Nah, fa illam tajidu fama tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Apabila kalian tidak mendapati untuk membalas budi terhadap orang yang memberi kepadamu, maka doakan kebaikan baginya sampai engkau memandang bahwasanya engkau telah membalasnya. Naam. Lakin na'lamu anna alladhi yusirru lana naam hadzal 'ata wa sayyara lana hadzal mu'ti huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita mengetahui bahwasanya yang memudahkan kepada kita pemberian ini datang kepada kita, dan yang menjadikan kita kepada kita bahwasanya dia adalah memberikan kepada kita, huwa Allahu azza wa jalla, dialah Allah azza wa jalla. Nah, jadi demikian. Ya Allahumma la mani ma, Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ya. Ya Allah, tidak ada yang menahan terhadap apa yang engkau berikan kepada kami, dan tidak ada yang bisa memberi kepada kami terhadap apa yang engkau tahan. Nah, ya, semuanya ini memberikan keimanan kepada kita bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan seluruh pemberian kepada kita. Adapun orang manusia yang jatuh pemberian tersebut dari tangannya itu merupakan sebagai sebab saja. Enam, yang menakdirkan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan pemberian itu sampai kepada kita, yang membuat si yang memberi ini Nam jadi dia memberi kepada kita sampai kita terima. Nam itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Nam berarti bersyukur kepada Allah dan kepada orang yang nam memberikan pemberian melalui tangannya. Kemudian wala yang fa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, tidak bermanfaat kepada orang yang memiliki bagian atau kekayaan, nah, karena darimulah nam semuanya pemberian tersebut ataupun bagian tersebut. Qala Imam Ibnu Taimin rahimahullah, al-jaddu yani al-haddu wal ghina. Nah, tidak bermanfaat kepada orang yang memiliki bagian dan kekayaan, nah, karena kekayaan dan bagian itulah darimu ya Allah. Yani al-insan al-mahdud alladhi lahu haddun wa indahu malun wa indahu auladun wa indahu zawjatun wa indahu kullu ma yashtahi min ad-dunya fa inna hadha la yanfa'uhu min Allah. Naam, ya. Ma mananya kata beliau, seseorang yang telah diberikan bagian oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, seseorang yang memiliki bagian dari Allah seperti naam dia memiliki harta benda. Seseorang yang memiliki anak keturunan yang banyak, seseorang yang memiliki istri-istri yang banyak, seseorang yang memiliki segala sesuatu yang dia sukai dari perkara dunia, nah, fa inna hadza la yanfa'uhu, maka semuanya ini tidak akan bisa memberi manfaat kepadanya. Nah, minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa la yamna'u dzal jaddi minkal jaddu la nam. Al-jaddu fa al-jaddu di sini fa'ilun. Naam, yakni anna jaddahu al-hadd wal ghina ma yamna'u min Allah. Sebuah pemberian dan bagian dan kekayaan dan enam itu tidak ada yang bisa mencegah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan memberikan harta benda kepada si fulan, memberikan anak keturunan kepada si fulan, memberikan istri-istri kepada si fulan, memberikan semua apa yang dia sukai di dunia ini, tidak akan ada yang bisa menghalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah akan sampai kepada yang Allah inginkan. Karena Allah Ta'ala lahu mulku samawati wal ardh, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kekuasaan kerajaan di langit-langit dan di bumi ini. Kamin insanin tarahu masruran fi ahlihi wa indahul mal wal banun wa jami'u ma yanaluhu min ad-dunya wa la yanfa'u syai'un min Allah. Betapa banyak nama dari manusia ini. Engkau lihat dia bahagia dengan keluarganya, di sisinya banyak harta benda, anak keturunannya, bahkan semua yang apa dari perkara dunia dia dapatkan, tetapi hal ini tidak bisa memberi manfaatnya sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Yusabu bi maradin, kadang-kadang dia sakit. Orang yang diberikan harta yang banyak, keturunan dan semua perkara dunia dia dapatkan, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sakit, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari segala apa yang dia sukai dari perkara dunia tersebut. Naam yusabu bi maradin. Dia ditimpa sakit. Wala yaqdir ayyarfa anhu illallah. Tidak mampu dia bisa tidak mampu mengangkat penyakitnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau yusabu bihi ghammun wa hammun wa qalaqun. Yanfa'u illallah subhanahu la yanfa'u illallah. Atau orang yang diberikan semua ini dari harta benda, dari anak keturunan dan segala macam kesenangan dunia, ketika Allah Subhanahu wa takdirkan kepadanya rasa takut, rasa gundah gulana, rasa enam, ketidaktenangan hidup, maka semuanya itu tidak akan bermanfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadanya. Wa hadza kulluhu fi tawfid ila Allah. Semuanya ini bentuk doa yang berupa penyerahan kepada Allah. Idzan yambagi lana idza sallama al-insan wastaghfara thalathan. Naam, kalau begitu selayaknya bagi kita kaum muslimin apabila naam kita telah mengucapkan salam dari salat kita, maka hendaklah kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian membaca zikir yang baru kita bacakan tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sanaul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahul din wa lahul kafirun. Naam, ya. Itu susunannya kata beliau. Walaupun naam susunan tertib bainal adzkar laisa biwajib. Walaupun susunan di dalam antara zikir satu dengan zikir yang lain, naam bukanlah wajib. Naam, ya. Seandainya kalau engkau dahulukan la ilaha illallah tadi kemudian akhirkan naam yang lain, ya, itu tidak mengapa karena tertib susunan membaca zikir ini tidak wajib. Yani law qadamta ba'dha ala ba'din fala ba'sa. Kalau seandainya engkau dahulukan sebagian zikir tersebut atas sebagiannya tidak mengapa. Lakinnal afdal, tetapi yang lebih afdal zikir setelah salat, an tabda bil istighfar salatan. Engkau mulai istighfar 3 kali dulu. Kemudian Allahumma antas salam. Nah, kemudian zikir sebagaimana zikir yang datang dari tadi Mughirah bin Syu'bah. Nah, ya, kemudian zikir dengan hadis Abdullah bin Zubair. Nah, ya, ini perlu dipelihara, perlu diperhatikan. Jangan-jangan ada kalimat-kalimat yang ketinggalan dalam zikir. Nah, diperbaharui, dipastikan. Nah, ya, dihafal dengan baik kemudian diamalkan. Kemudian kita akan baca 2 hadis. 6 untuk menghafal pada waktu yang akan datang. Qala al-Imamul Bukhari, al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يهجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهم قال يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33 muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah, dan ya, orang-orang fuqara di antara mereka atau Rasulullah SAW. Mereka datang berbondong-bondong kepada Rasulullah SAW. Faqalu, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, berkata kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, zahaba ahlu dusur bil darajati laula. Orang-orang ahlu dusur, orang-orang yang punya harta yang banyak, nam telah berangkat, nam dengan membawa derajat yang tinggi. Naam, dan membawa kenikmatan yang kekal. Mereka juga sholat sebagaimana kami sholat. Akhirnya orang-orang fuqara muhajirin datang kepada Rasulullah menyatakan orang-orang kaya di antara mereka telah berangkat membawa derajat yang tinggi di sisi Allah dan membawa kenikmatan yang kekal. Mereka juga orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka memiliki kelebihan dari harta benda. Mereka bisa berhaji, mereka bisa melaksanakan umrah, mereka bisa berjihad fi sabilillah, mereka juga bersedekah dari harta benda mereka. Artinya kami orang-orang fuqara, dari muhajirin enggak bisa seperti itu. Enggak bisa menyamai orang-orang yang hamba memiliki harta yang banyak dari sahabat Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man ba'dakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum. Naim, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabakakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum. Naam, kata Rasulullah, namaukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu perkara yang kalian dengan suatu itu akan bisa menemui orang-orang yang telah mendahului kalian, dan kalian bisa akan membalap dengan itu orang-orang setelah kalian. Nah, mendahului orang-orang setelah kalian dari kebaikan. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Tidak ada seorang pun yang lebih afdal dari kalian kecuali seseorang yang melakukan hal itu seperti apa yang kalian lakukan. Maka para sahabat dengan semangatnya mereka mengatakan, bala ya Rasul, iya ya Rasulullah, saya mau, tunjukkanlah hal itu kepada kami. Qala, maka Rasulullah menjawab, tusabbihun, kalian membaca tasbih, wa tahmadun, kalian membaca alhamdulillah, wa tukabbirun, kalian membaca takbir, khalfa kulli salatin, di belakang setiap salat kalian, sebanyak salasan salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Qala Abu Shalih Ar-Rawi, berkata Abu Shalih, seorang rawi dari Abu Hurairah. Nah, berkata Abu Shalih ketika ditanya bagaimana tentang cara berzikir tadi, tasbih dan tahmid dan takbir itu. Abu Shalih, nah, berkata, dia menjawab, Abu Shalih seorang rawi dari yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, ketika dia ditanya bagaimana kaifiat zikir tersebut, yaqul, dia mengatakan, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, kata beliau. Hatta yakuna minhunna, sehingga dari itu semuanya tasbih dan tahmid dan tahlil itu seluruhnya menjadi 33. Nah, semuanya menjadi 33 kali. Muttafaqun alaihi. Wa zada Muslimun fi riwayati, dan Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, faraja fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fuqara muhajirin tersebut setelah diajari oleh Rasulullah SAW tadi supaya bisa membalap orang-orang yang telah mendahului mereka, menemui orang-orang yang telah mendahului mereka dan membalap orang-orang yang setelah mereka, akhirnya mereka para fuqara muhajirin setelah diajari hal itu datang lagi kepada Rasulullah SAW. Faqalu, dan mereka bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Nah, faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Ya Rasulullah, ternyata teman-teman kami yang memiliki harta yang banyak itu, mereka juga telah mendengar apa yang kami lakukan. Nah, padahal para sahabat ini ingin mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang kaya yang memiliki harta di antara para sahabat. Maka meminta suatu amalan yang bisa menyaingi amalan mereka. Ternyata kata para sahabat, ya fuqara muhajirin tersebut, saudara-saudara kami, saudara-saudara kita, yang memiliki harta tersebut, ternyata mereka mendengar terhadap apa yang kami amalkan. Kemudian fafa'alu mithlahu, mereka juga ternyata melakukan apa yang kami lakukan. Nah, sudah memiliki harta yang banyak, sudah bisa bersedekah, berhaji dan umrah. Kemudian ternyata para sahabat yang kaya ini mendengar pula bimbingan Rasul kepada orang-orang fakir dan muhajirin, dan mereka pun melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh fuqara muhajirin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini coba bisa kita lihat, orang-orang kaya di kalangan para sahabat pun mereka sangat ingin berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam beramal. Ya, lebih-lebih orang-orang fukara-nya. Orang fukara-nya saja demikian ingin berlomba-lomba mengejar pahala orang-orang yang kaya di dalam beramal. Ternyata orang-orang kaya, demikian pula di zaman para sahabat. Lebih mereka meningkatkan ibadah-ibadah mereka untuk mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan tadi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.